Jadi pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ulul amri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa ulul amri minkum? Maka Syekh Hafidzullah taala menjawab, ulul amri menurut penjelasan para ulama dan para ahli tafsir adalah dua kelompok manusia, yaitu al-ulama wal umara, para ulama dan para pemimpin. Ya, para pemimpin, para presiden, atau kalau dalam kerajaan para raja, kalau di zaman dahulu para khalifah, mereka itulah yang dikatakan umara, ya, ulul amri, maksud dari ulul amri. Dan sekarang, ya, ulul amri pada di setiap negeri adalah pimpinannya, presiden atau perdana menteri dan sebagainya. Kemudian di bawahnya gubernur, ya, di setiap provinsi adalah gubernurnya, di setiap kabupaten adalah bupatinya, dan demikian seterusnya, kecamatan camatnya, kelurahan lurahnya. Nah, semua mereka itu termasuk dari ulul amri, karena mereka merupakan kepanjangan tangan dari penguasa terbesar di negeri, yaitu presiden. Bahkan termasuk juga para menteri-menterinya dan semua, ya, dari instansi-instansi pemerintahan itu semua adalah termasuk ulul amri, baik itu para mahkamah, qadhi, jaksa di mahkamah, kemudian dari sisi tentaranya, ya, mulai dari Kapolri, kalau ya kepolisian, mulai dari Panglima TNI, Pangdam dan sebagainya, bahkan termasuk, ya, al-murur, beliau katakan polisi lalu lintas. Ya, itu semua adalah termasuk dari kategori ulul amri. Bahkan dalam tarbiyah, ya, masalah pendidikan, kembali kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Pemuda dan Olahraga dan sebagainya, ya, itu semua termasuk dari ulul amri. Ketaatan kepada ulul amri merupakan kewajiban ketika dia adalah seorang muslim, selama dia masih mengatakan la ilaha illallah dan melaksanakan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan adalah yang diwajibkan adalah dalam taat kepada ulul amri yang diwajibkan adalah taat dalam ketaatan, mentaati mereka dalam kebaikan. Tidak ada kewajiban taat kepada mereka dalam kemaksiatan, namun harus diperhatikan tidak boleh keluar memberontak terhadap mereka.